Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita akan melanjutkan ayat kita kemarin, yaitu surat Hud. Insyaallah pada pagi hari ini ayat 36 hingga 49 yang nantinya akan disampaikan langsung tentunya oleh Bapak Quraish Shihab. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti jauh perjalanan kita nih, Pak ya. Dan juga di sini udah hadir bintang tamu kita, Kang Agus Wisma. Sehat. Waalaikumsalam. Bersama istri yaitu Mbak Endah Dwi Lestari. Dan juga ada ibu-ibu pengajian cantik-cantik, pagi-pagi masih seger ya, Bu ya. Dari Kampung Kreatif dan juga Majelis Taklim Nur Alanur. Terima kasih sudah hadir di sini. Kalau boleh mengulas sedikit kemarin pelajaran dari Bapak, bahwa kita tentang mengisah tentang Nabi Nuh. Betul. Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama, dan yang inti ajarannya itu sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah, mengikuti peraturannya, menjauhi larangannya. Namun kaumnya ini merasa bahwa orang yang mengikuti Nabi adalah orang-orang yang rendah atau yang orang-orang yang terpinggirkan. Sementara agama sendiri tidak pernah memandang orang dari status sosialnya. Sejak Rasul pertama hingga terakhir, la ikraha fid din nih Pak ya, bahwa agama itu tidak pernah dipaksakan. Apakah kelanjutannya kita akan langsung dengarkan dari Pak Quraish Shihab? Silakan Pak. Baik, itu kesimpulan kita kemarin. Ayat kita sekarang ini menyatakan begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumik illa man qad aman. Fala tafta'is bima kanu yaf'alun. Setelah 950 tahun berdakwah, hampir tidak ada yang percaya. Nuh masih mau terus berdakwah, tidak berputus asa. Tapi Allah menilai bahwa ini sudah tidak ada gunanya. Maka dia mewahyukan kepada Nuh, wahai Nuh, tidak akan ada lagi yang percaya dari kaummu kecuali yang sudah percaya. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka jangan kamu sedih atas penolakan mereka itu, atas apa yang mereka lakukan. Kita berhenti sejenak. Jangan pernah berputus asa mengajak orang, walaupun sudah lama Anda mengajak mereka. Kecuali kalau sudah terbukti dengan sangat jelas dan pasti bahwa dia tidak mau menerima. Nabi Nuh tidak putus asa. Nanti setelah Allah menyampaikan kepadanya ayat kita ini, wahai Nuh, tidak akan ada lagi yang percaya. Waktu Nabi Nuh disampaikan hal itu, dia sedih. Waduh, kok tidak ada lagi yang percaya. Maka Allah mengingatkan dia, fala tabta'is, jangan kamu sedih terhadap sikap mereka itu, terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Nah, disinilah nanti ada ayat lain yang berkata, disinilah lantas Nabi Nuh berdoa, kalau begitu ya Allah, jangan biarkan lagi ada di antara mereka hidup di permukaan bumi ini. Kalau mereka seperti itu hidup, anak-anaknya pun akan jadi bejat, karena pasti orang tuanya didik anak-anak itu dalam kebejatan. Rabbil tazar alal ardi minal kafirin riyara. Oke. Baru Allah lanjutkan, wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Wasna, sana'a itu artinya membuat sesuatu, tetapi sangat teknis. Jadi membuat bukan asal buat, membuat yang sangat teknis, yang sangat baik, yang sangat ini. Dia katakan, buatlah bahtera atas ayunina, kalau terjemahan harfiahnya berdasar pengawasan kami. Kami yang awasi kamu membuat. Buat begini, diawasi. Oh itu keliru, di ini. Wawahyina, dan bimbingan kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nabi Nuh sambil buat itu masih sedih. Allah mengingatkan dia, udah enggak usah minta macam-macam lagi untuk kaummu. Jangan lagi minta ditangguhkan. Sesungguhnya mereka itu semua yang melakukan penganiayaan akan tenggelam. Sekali lagi, lihat itu penganjur kebaikan Nabi. Walaupun umatnya sudah bejat, dia masih kasihan. Ya kan ini? Walaupun Allah sudah bilang itu tidak bakal percaya, dia masih sedih. Dia masih ingin, ya Allah jangan dulu hancurkan mereka, ya Allah kasih lagi kesempatan. Allah bilang tidak, tidak ada lagi kesempatan. Sudah 950 tahun kok dia. Ya kan? Oke. Wa yasna'il fulka. Maka Nabi Nuh membuat perahu itu, membuatnya sedemikian rupa yang tentu sangat hebat. Karena ini akan ada banjir besar, bukan cuma perahu-perahu biasa. Suamnya kata yasna. Dia buka, setiap ada dari kaumnya, pembesar-pembesar kaumnya, orang-orang kaya kaumnya, berjalan melalui dia yang membuat perahu itu, selalu saja mereka mengejek Nuh. Apa kata kaumnya itu? Oh, kamu buat perahu ya? Tolong, oke deh, buat juga laut di sini karena tidak ada laut. Ini perahu buat apa nih? Tidak ada laut. Diejek, macam-macam ejekannya. Itu antara lain. Qala, setelah berulang-ulang diejek, berulang-ulang diejek, bukan sekali. Dia menjawab, kalau kalian mengejek kami, kami pun akan mengejek kalian nanti sebagaimana kalian mengejek kami. Satu hal dulu, akhlak yang baik. Kalau ada yang mengejek Anda, Anda diam. Ya kan? Kalau dia mengejek sekali lagi, diam. Iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang picik yang mengajak mereka berbicara untuk mengejek mereka, mereka menjawab, saya mau damai, saya diam aja, tidak usah saya jawab. Tapi di sini, setelah berulang-ulang diejek, dia menjawab, nanti pun kami akan mengejek kalian. Kami mengejek kalian itu setelah berulang-ulang. Ada penafsiran lain, kita akan tafsirkan. Ya. Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali kisah Nabi Nuh beserta kaumnya selain satu ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dan pada pagi hari ini kami sedang membahas surat Hud ayat 36 hingga 49. Silakan dilanjutkan kembali, Pak. Baik, jadi tadi kita katakan bahwa mengejek setelah berulang-ulang, dia katakan kami juga akan mengejek kamu nanti. Mereka yang menafsirkannya seperti itu berkata, kita terkadang kalau menghadapi orang lawan kita, setelah kita baik-baik kepadanya, kita bisa menempuh cara dia untuk menghadapinya. Karena di sini dia mengejek, maka kita boleh mengejeknya juga, asal setimpal. Okay. Penafsiran lain yang lebih bagus begini, kalau ada orang yang mengejek Anda, kalau ada orang yang menghina Anda, serahkan pada Tuhan. Itu sebabnya ada orang kalau dimaki di ini, dia berkata, kalau makian Anda benar, saya bermohon semoga Tuhan mengampuni saya. Iya kan? Kalau salah, semoga Tuhan mengampuni kamu. Nah, serahkan pada dia. Itu Nabi Muhammad dulu diejek oleh Abu Jahal. Nabi diam, serahkan pada Allah. Tukrun itu surah oleh Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nah, di sini ada yang menafsirkannya begitu. Ejekan yang dimaksud itu adalah ucapan Nabi Nuh, jawaban ejekannya ini. Fasaufa ta'lamuna man ya'tihi adabun yukhzi. Kamu ejek kami, oke deh silakan. Nanti satu waktu kalian akan tahu siapa yang ditimpa oleh siksa yang menghinakan dia. Jadi dia tidak ngejek kan? dia menjawab satu waktu kamu akan tahu siapa yang kena. Nah, menarik lagi kita lihat ayat kita ini, dia katakan azabun yukhzi, siksa yang menghina. Ada siksaan yang tidak menghina. Saya beri contoh, kalau ada orang dipukul dengan tinju, yang mana lebih buruk daripada diambilkan sepatu baru dipukul? Lebih buruk kan, sepatu. Nah, dikatakan kalian akan tahu nanti siapa yang akan ditimpa oleh siksa yang menghinanya dan ditimpa oleh siksa yang langgeng. Itu jawaban Nabi. Nah, maka lanjutan ayat kita, hatta iza ja'a amruna wa farat tanur. Nah, sampai keadaan itu demikian, sampai ketika telah datang ketetapan kami, yakni apa? Untuk menenggelamkan mereka semuanya. Wa farat tanur, dan mendidih periuk. Apa artinya ini mendidih periuk? Ada yang berkata Nabi Nuh diberi tanda. Perhatikan aja, kalau periuk sudah mendidih, itu artinya siksa sudah mau datang. Banjir sudah mau datang. Naik ke perahu. Nah, ada yang berkata farat tanur itu artinya kalau air dari lembah-lembah yang ada di bumi ini sudah bermunculan ke atas. Karena katanya apa? Itu waktu banjir, hujan turun, air dari mata air bertemu dengan hujan yang turun. Nah, ketika itu kulna, kami berfirman pada Nuh, angkutlah di dalam perahu itu setiap pasangan, yakni laki dan perempuan, jantan dan betina, angkut juga keluargamu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah siapa yang harus tenggelam. Salah satu istrinya itu harus tenggelam, salah satu anaknya itu tenggelam, tidak usah angkut dia. Dan angkut juga siapa yang percaya kepadamu dan tidak banyak yang percaya pada dia. Yang percaya pada dia itu sedikit sekali. Itu ada yang berkata bahwa keluarganya yang diangkut itu cuma 7 orang. Anaknya 3, bersama istri anak-anaknya 6 orang, bersama satu lagi istri Nabi Nuh 7 orang. Pengikut-pengikutnya sedikit sekali. Oke, kita lanjutkan. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Kita akan lihat. Maka Nabi Nuh berkata, irkabu fiha, naiklah, menumpanglah di dalamnya. Dia tidak berkata menumpanglah atau naiklah ke atas perahu, tapi dia katakan naiklah ke dalam perahu. Apa maknanya ini? Itu perahu 2 susun. Geladaknya di bawah. Yang di atas itu tempat binatang yang ada. Ini naik di bawah. Jadi itu ulama-ulama kita itu perhatikan, mestinya irkabu alaiha. Ah, baru dia katakan irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Dengan nama Allah, pekerjaan ini saya lakukan atas bantuan Allah. Ya kan? Oke. Itu berarti kalau Anda sendiri Anda tidak mampu, Anda baru bisa melakukan pekerjaan itu kalau Anda mampu. Kita dalam ajaran agama dianjurkan selalu menyertakan Allah dalam setiap kegiatan Anda. Karena Anda lemah. Dikatakan irkabu fiha, naiklah. Mulailah langkahmu dengan naik dan yakinlah, mohonlah bantuan kepada Allah dalam rangka majreha atau dalam rangka titik tolak keberangkatannya sampai berlabuhnya kapal ini. Baik, kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Pada pagi hari ini kita sedang membahas ayat 36 hingga 49. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Nuh, Pak, silakan. Oke, kita kembali. naiklah langkah pertamamu, mohonlah bantuan Allah, sadarilah bahwa Allah bersama kamu. Baru di sini menarik ya, dia lantas ajarkan inna rabbi laghafurur rahim. Kalau kita kan bismillahirrahmanirrahim, sini inna rabbi, kenapa ini? Ah, kita ini sampai sekarang kita masih bisa baca itu juga. Ada orang kalau sudah naik di suatu kendaraan, dia sudah anggap dirinya aman. Ya, bahkan ada orang yang sudah lupa, oh ini atas bantuan Allah nih saya naik. Maka dia diminta untuk istighfar. Sungguhnya Tuhan Maha Pengampun. Ya Allah, saya merasa diri saya mampu. Sudah terbang pesawat kan bisa, sebelum landing di 5 menit waktu tinggal landasnya aman turunnya. Inna Rabbi laghafurun. Maafkan saya kalau saya merasa bahwa saya mampu. Maafkan saya kalau saya merasa saya sudah aman. Ampuni saya dan saya yakin bahwa Engkau Maha Pengasih. Itu ajaran yang diberikan oleh Nabi Nuh. Baik. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Perahu itu berlayar membawa penumpang-penumpangnya dalam ombak dan gelombang yang tingginya setinggi gunung. Itu berarti anginnya kencang sekali itu. Wa nada Nuhun ibnah. Di situ Nuh berteriak kepada anaknya. Berteriak. Jadi dia lihat dari jauh anaknya, maka dia berteriak. Kalau dekat tidak dikatakan berteriak. Iya kan? Wa nada Nuhun ibnah wa kana fi ma'zalin. Dia berada di suatu tempat yang terpisah. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Subhanallah. Irkab ma'ana, ayo naik nak ke perahu bersama kita semuanya. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni. Saya akan pergi berlindung di satu gunung yang bisa melindungi saya. Oleh Nuh dikatakan la'asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa memberi perlindungan hari ini dari ketetapan Allah. Lalu ombak memisahkan mereka, maka anaknya termasuk kelompok yang ditenggelamkan. Lalu Allah memerintahkan setelah itu, wahai langit, hentikan curahan hujanmu, wahai bumi, hentikan pancaran airmu, maka air surut dan berlabuhlah perahu itu di suatu tempat yang tanahnya keras. Tempat itu dinamai oleh Al-Quran Al-Judi. Dan sambil berlabuh, sungguh terkutuklah orang-orang yang melakukan kezaliman. Subhanallah. Bahkan anaknya sendiri gak percaya sama ayahnya ya Pak ya. Baiklah, kita mau bertanya, tapi harus bersabar karena saya akan beri kesempatan pemirsa di rumah untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kurais. Nama saya Mulia. Saya ada satu pertanyaan untuk Bapak. Bagaimana jika kita meyakini hal yang benar tetapi bertentangan dengan orang tua, sedangkan kita tidak boleh melawan orang tua? Cukup pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu, siapapun yang berbeda pendapat dengan Anda, Anda harus hormati dia. Itu prinsip. Menghormati orang yang mengemukakan suatu pendapat itu bukan berarti menyetujuinya. Ya kan? Kita berbeda pendapat dengan non-muslim, silahkan kita hormati dia. Itu pendapat kamu ini. Walaupun kita beranggapan bahwa itu salah. Nah, ini lebih-lebih kalau orang tua. Jadi tetap kita harus hormati orang tua kita. Bahkan kalau dia memaksa untuk menganut ajarannya yang salah, memaksa kita untuk musyrik, kita tidak ikuti, tetapi kita tetap harus hormat dan berbuat baik kepadanya. Itu pada orang tua demikian, pada orang lain juga demikian. Bahkan kalau pendapatnya itu kita nilai tidak benar, tetapi ada kemungkinan benar, tidak jelas-jelas bertentangan dengan akidah, tidak, kita berkata begini, pendapat saya benar tapi boleh jadi salah. Pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Mari kita masing-masing melaksanakan apa yang kita anggap. Tidak perlu bertengkar. Saya kira begitu, apalagi terhadap orang tua. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Pada pagi hari ini kita sedang membahas ayat 36 hingga 49. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Nuh, Pak, silakan. Oke. Setelah mendarat, Nabi Nuh sebagai ayah meminta, "Ya Allah, anakku kan itu termasuk keluargaku." Ini emosi bapak nih. Ditegur oleh Allah. Itu bukan anakmu, itu anak biologismu. Tapi amalnya buruk. Kalau begitu jangan pernah beranggapan bahwa keluarga Anda itu menjadi keluarga Anda kalau amalnya buruk. Jangan pernah beranggapan orang suci otomatis melahirkan anak suci. Walaupun Nabi. Nah ini hasil pendidikan. Bisa jadi bapaknya baik, boleh jadi ibunya yang jahat. Tidak mendidik dengan baik. Saya kira itu dari pelajaran yang kita tarik. Saya akan berikan kesempatan Kang Agus untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Setelah tadi saya mendengar, memang ada Pak Quraish tadi menyebutkan bahwa anak daripada Nabi Nuh yang tidak mengikutinya atau sebagai anak yang durhaka. Kalau kita melihat juga ada istri dari Nabi Lut juga sama, kemudian bapak dari Nabi Ibrahim juga seperti itu. Itu apa penyebabnya? Atau mungkin apakah memang itu sudah takdir seperti itukah mereka jadi orang-orang durhaka? Terus apa untuk kitanya sendiri, apa yang bisa kita dapat kita ambil dari hikmahnya dari kejadian ini semua? Terima kasih Pak Quraish. Iya, saya tidak ingin mempersalahkan atau menyatakan bahwa itu takdir. Sesatu dulu, karena takdir itu sistem. Tidak ada yang terjadi kecuali atas takdir. Tetapi kita bisa pilih takdir. Kita bisa memilih takdir. Ada pohon yang hampir rubuh. Kalau Anda sandar di sana, rubuh. Bisa pilih tempat lain enggak? Ya pilih dong. Tempat lain Anda selamat, itu juga takdir. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin katakan, bahwa pakar-pakar pendidikan berkata bahwa sebenarnya ada dua faktor. Mereka berbeda pendapat faktor apa yang lebih dominan. Dua faktor itu adalah faktor keturunan dan faktor pendidikan. Saya cenderung berkata bahwa sebenarnya faktor pendidikan. Jadi kalau salah didik jadinya seperti itu. Pendidikan itu bisa jadi dilakukan oleh ibu, bisa dilakukan oleh bapak, bisa dilakukan oleh lingkungan, bisa dilakukan oleh buku-buku. Itu yang bisa mempengaruhi. Nah, faktor kedua itu gen, bawaan, asal dari orang tua. Nah ini yang mana yang dominan? Kalau kita sekarang ada di sini ada Nabi Nuh, kita berkata pasti gennya baik. Ada istrinya kan? Yang buruk di sini yang lebih berperanan pendidikan ibunya. Itu jadinya anaknya seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya kalau gen menyatu dengan pendidikan itu jadi baik. Saya kira itu faktornya. Baik. Silakan pertanyaan berikutnya. Nama saya Hajah Siti Aisyah dari Majlis Taklim Al-Ummatus Shalihah dari Kampung Kreatif. Saya mau bertanya Pak Kiai, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala ajab seperti bah air ini? Mohon penjelasan Pak Kiai. banyak sekali. Tapi saya akan ambil satu aja karena kita. Siapkanlah perahu. Hidup ini gelombang, ombaknya besar. Siapkan perahu, siapkan pelampung. Perahu itu, pelampung itu nilai-nilai. Perahu itu, pelampung itu contoh-contoh yang diberikan oleh orang-orang soleh, orang-orang baik. Berpeganglah pada itu, pada pelampung itu. Itu selamat, ya kan? Di sini Nabi Nuh pelampungnya Bahtera. Kita mau cari Bahtera seperti itu tidak bisa, tapi kita punya nilai-nilai, berpegang teguh pada nilai-nilai itu. Itu akan selamat betapapun besarnya goncangan. Saya kira oke. Baik, siapkan Bahtera yang seperti Nabi Nuh itu ya Pak ya. Iya, siapkan seperti Bahtera Nabi Nuh. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu, silakan. Nama saya Wina Fadila dari Majelis Nur Ala Nur Depok. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana bila seorang penyampai kebenaran itu sudah melihat umatnya ini sudah tidak mau menerima kebenaran, apakah dia boleh berdoa untuk meminta azab bagi mereka? Mohon penjelasannya. Kita mau contoh Nabi Muhammad ya. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Itu pernah beliau ditanya, kapan situasi yang paling mencekam, yang paling menyakitkan hatimu dan fisikmu yang kau alami? Beliau menjawab, waktu saya ke suatu daerah di luar Mekah, sebentar saya ingat apa namanya, di sana saya dilempari batu, saya dimaki-maki, anak-anak soraki saya dari belakang, saya kelaparan. Waktu itu sedemikian mencekam sehingga Jibril turun bertanya pada saya, wahai Muhammad, saya diperintahkan Allah turun, mau kamu agar supaya kedua gunung ini berdempet dan menghancurkan mereka? Siksa kan? Nabi berkata, tidak, saya masih mengharap ada dari anak cucunya yang menjadi baik. Tidak ada. Jangan pernah berputus asa. Jangan Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kaumku karena mereka tidak tahu. Ya kan? Jadi itu contoh kita. Tidak usah didoakan orang mendapat kebinasaan. Justru doakan orang mendapat kebaikan. Dulu Sayyidina Umar beriman, Abu Jahal tidak beriman, Nabi justru doakan, ya Allah, kuatkan Islam ini dari dengan meluknya salah seorang dari dua orang itu, Umar dan Abu Jahal. Didoakan, bukan didoakan kehancuran orang. Apalagi yang masih ada harapan. Itu juga sebabnya jangan pernah mendoakan orang dengan keburukan. Karena apa? Karena Nabi bersabda, itu orang yang berdoa, malaikat berkata, ya Allah, kabulkan doa ini dan beri juga yang berdoa seperti itu. Mudah-mudahan hancur rumahnya. Jadi itu tidak ada itu istilah bahwa Nabi Nuh begitu karena Tuhan beritahu dia. Kita tidak diberitahu Tuhan. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa tetap bersama kami. Kami akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraisy tentunya setelah yang satu ini bersama Bapak Quraisy Ihab. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dari sebelum pada kesimpulan Pak Quraisy, kita akan beri kesempatan pada Mbak Awi. Silakan mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merupakan seorang ibu dari ketiga anak saya. Dan anak saya kebetulan laki-laki semua, masih kecil-kecil, masih butuh bimbingan. Yang menjadi pertanyaan begini, Rasul aja di ini sama Allah itu memiliki anak yang durhaka, apalagi kita manusia. Saya sangat mendengar ceramah tadi dari awal, hati saya bergetar deg-degan sampai sekarang. Bagaimana agar anak saya itu, mudah-mudahan ya, sampai apa selamat dunia akhirat, apa yang saya harus lakukan sebagai seorang ibu, doanya seperti apa, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan saya juga kalau gitu. Bagus sekali. Saya akan jawab ini berdasar pengalaman seorang ibu. Dia punya anak 12 orang. Semuanya jadi. Semua jadi. Jadi dia ditanya, apa doanya? Dia bilang, biasa-biasa saja saya doa. Apa dong rahasianya? Dia jawab, ada dua. Yang pertama, saya tidak pernah memberi anak saya makanan yang haram. Satu. Dan yang kedua, kalau anak saya nakal, saya tidak pernah kutuk dia. Saya selalu berkata, semoga Allah memberi kamu hidayah. Hanya itu deh yang saya lakukan. Kita tidak tahu. Tentu saja di samping itu contoh-contoh di rumah. Iya kan? Tapi ini kita kan biasa orang tua itu kalau anak kita sudah nakal, udah dasar ini. Enggak boleh itu. Doakan dia dengan kebaikan. Siapa tahu malaikat langgar dia bilang amin. Ada jangan beri makanan yang haram. Tahu itu Nabi pernah cucunya masih kecil ambil korma sedekah, dia ambil, dia masukkan di mulutnya. Kira-kira yang pemilik korma itu akan sangat senang kalau cucu Nabi makan, ya kan? Anak kecil cucu Nabi lagi, Nabi keluarkan itu. Ini bukan hakmu, ini hak umat. Dikeluarkan, padahal ini anak kecil belum ada dosanya, tapi dia tidak ingin cucunya memakan sesuatu yang haram. Itu rahasianya. Itu kata ibu. Saya kira demikian. Tadi kan Pak, kita nggak boleh berputus asa mengajak orang dalam kebaikan, kecuali kalau dengan pasti jelas-jelas kalau orang ini memang menolaknya. Di mana ciri-ciri tanda dia menolak? Sementara kita sendiri kan nggak tahu apa yang ada di hati manusia ya, cuma Tuhan yang tahu ya Pak ya. Supaya kita nggak salah dalam maksudnya gimana caranya Pak? Karena itu bersangka baik lah. Itu Nabi kan tadi berkata dia nggak ngerti, maka dia begitu. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia tidak ngerti. Jadi jangan tuduh orang dengan gambaran pesimisme Anda. Jangan tuduh. Dia tidak ngerti. Oh, Anda keliru. Itu ada ungkapan begini. Kalau Anda mendengar sesuatu dari orang lain yang buruk, jangan cepat-cepat menganggapnya buruk. Karena boleh jadi itu baik, cara dia menyampaikannya yang keliru. Kalau Anda mendengar yang buruk, maka cari sisi baiknya. Kalau tidak mendapatkan sisi baiknya, tuduhlah diri Anda bahwa Anda bodoh tidak mendapatkan sisi baiknya. Ini dia bermaksud, carikan jalan. Karena begitu Anda berprasangka buruk, itu hubungan jadi renggang. Ada orang-orang yang menyalahfahami Islam kan? Karikatur Nabi lah dibuat ini. Yeah. Kita harus cari sebelum kita tuduh orang, kita nih yang salah barangkali. Kita tidak memberikan penjelasan yang benar, kita tidak memberi contoh yang baik sehingga mereka salah faham. Saya kira itu seharusnya ya. Jangan kita pandai menuduh orang tidak melihat kekurangan kita. Yeah. Baik, kita sampai pada kesimpulan kita, Pak. Kita akan ambil kesimpulan. Kita dari baca dari ringkasan ini. Baik, yang pertama, informasi Allah tentang tidak akan adanya lagi umat Nabi Nuh yang beriman, kecuali yang telah beriman, menunjukkan betapa besar harapan dan upaya Nabi Nuh untuk mengislamkan kaumnya, dan bahwa harapan dan usaha beliau itu tidak pernah pudar walau telah berlalu ratusan tahun, sehingga pada akhirnya Allah sendiri yang memutuskan harapannya. Manusia tidak boleh putus harapan. Demikian seorang mukmin tidak berputus asa dalam upaya perbaikan kecuali setelah terbukti dengan pasti kemustahilannya. Dan dengan pasti itu hampir tidak bisa. Kedua, penganjur kebaikan hendaknya tidak larut dalam kesedihan atau kekuruhan hati, tidak juga menggerutu atas perlakuan buruk yang diterima dari sasaran dakwanya. Jangan begini. Ya dasar ini tidak boleh. Jangan putus asa, jangan sedih. Siksa Allah dalam bentuk pembinasaan total baru akan dijatuhkannya terhadap kaum yang benar-benar telah pupus dari jiwanya benih-benih kebajikan. Kita dalam masyarakat itu pasti ada orang baik, ada orang tidak akan dipunahkan Allah insyaallah. Ya, pasti ada orang baik. Memulai ejekan merupakan keburukan dan kebodohan. Memulai ejekan, tetapi membalas ejekan dengan setimpal dapat dibenarkan, lebih-lebih kalau itu berdampak positif. Kalau berdampak positif. Kelima, dianjurkan berdoa sebelum melangkah dalam perjalanan, kiranya Allah memberi keselamatan sejak kendaraan bertolak atau tinggal landas sampai dengan berlabuh. Manusia memiliki naluri cinta kepada anaknya, kendati sang anak durhaka. Manusia begitu. Itu katanya, cinta ibu naluri, cinta bapak emosi. Emosi. Jadi ada bapak yang benci anaknya. Ibu tidak ada yang benci anaknya, karena itu naluri. Sebaliknya, anak durhaka seringkali melupakan kebaikan dan ketulusan orang tuanya. Itu anak baru sadar bahwa nasihat bapaknya atau ibunya benar setelah dia sampai pada usia bapaknya. Ya kan? Oke. Keturunan, apalagi keturunan para nabi, tidak dinilai berdasar hubungan darah, tetapi oleh hubungan keteladatan dan amal-amal baik. Itu tadi putra Nabi Nuh. Di surah kita ini ada penjelasan setelah tibanya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dengan kedamaian. Turunlah dengan damai. Damai dan kedamaian menjadi tujuan hidup setiap muslim. Karena itu pula Allah memerintahkan Nabi Nuh turun dengan damai. Allah juga mengajak ke Darussalam, negeri yang penuh kedamaian. Bahkan Allah merupakan pangkalan tempat muslim bersolat serta pelabuhan tempatnya bersalut, adalah dia yang menamai dirinya Maha Damai. Itu hidup kita ini, kita cari kedamaian deh. Itu aman itu kalau orang damai. Aman, tentram, damai, sentosa ya Pak ya. Sentosa, sejahtera. Sejahtera. Lahir batin. Amin. Okay. Terima kasih Pak atas pelajarannya. Terima kasih Kang Agus, Mbak Awi, juga ibu-ibu semua sudah hadir sini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan semoga kita bermanfaat semua pada pagi hari ini. Dan sehingga kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa lagi besok di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.